Bagaimana hukum salat berjamaah bagi laki-laki? Apakah fardu ain atau fardu kifayah? Ya. Ulama berbeda pendapat dalam 4 pendapat. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah muakkadah, dan yang keempat ada ulama yang berpendapat bahkan itu adalah syarat salat. Ya. Artinya kalau dia tidak salat berjamaah tidak sah salatnya. Namun yang benar dari 4 pendapat ini adalah fardu ain. Ya, hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki. Ya, fardu ain bagi laki-laki yang mampu melakukannya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini oleh para ulama, kebanyakan para ulama menjadikannya sebagai dalil wajibnya salat berjamaah. Karena Allah mengatakan, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maksud ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', perintah untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya, dan perintah itu artinya wajib. Ya, tidak menjadi sunnah atau fardu kifayah apabila tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Ya. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, walaqad hamamtu an amura bisolatin fatuqam thumma antaliku fi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin fa'uharriku ila qawmin la yashhaduna salah fa'uharriku alaihim buyutahum bin nar. Ya. Sungguh aku telah berkeinginan, kata beliau, untuk merintahkan seorang solat, kemudian aku pergi bersama sekelompok orang dengan membawa kayu bakar kepada orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah, dan aku bakar rumah-rumah mereka, ya, dengan sebab hal tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasannya wajib untuk melakukan solat jamaah bagi laki-laki. Ya. Juga dalam solat khauf, ya, solat ketika peperangan, itu pasukan dibagi dua, ya, sebagian solat dan sebagian menjaga. Ya. Artinya mereka tetap melakukan sholat berjamaah. Ya. Ini kata para ulama, kalau dalam peperangan saja, ya, dalam kondisi khauf, ya, itu diwajibkan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi aman. Ya. Juga dalam hadis Abdullah bin Ummi Maktum, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat berjamaah, karena rumahnya jauh dan beliau buta. Ya. Terkadang penuntunnya tidak ada yang mengantarnya ke masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Hal sami'tan nida?" Apakah kamu mendengar azan? Dia katakan, "Iya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ajib," ya, wajib bagimu untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Baik. Maka yang benar insyaallah taala fardu ain bagi orang yang bagi laki-laki untuk salat berjamaah di masjid. Baik.